cerita cinta sekarang sudah jadi luka. Semua kisah harus berakhir di sini. Hati terlanjur luka. Kenangan indah akan berakhir di sini. Tak sanggup beta menahan rasa. Kisah cinta sebikin jadi luka. Semakin dalam rasa cinta pasti, semakin beta terluka. Semakin dalam rasa sayang pasti, semakin beta yang tersakiti. Sudah jua, lupakan saja tentang dua pun kisah tentang rasa ini, tentang cinta ini harus berakhir di sini. Cinta sekarang sudah jadi luka. Semua kisah harus berakhir di sini. Hati terlanjur luka. Kenangan indah akan berakhir di sini. Tak sanggup beta menang pasti. Semakin beta terluka, semakin dalam rasa sayang pasti, semakin beta yang tersakiti. Sudah jua, lupakan saja ketemu dua pun kisah tentang rasa ini, tentang cinta ini. Semakin dalam rasa sayang pasti, semakin beta yang tersakiti.